بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، kita telah menyebutkan beberapa poin terkait dengan konsep atau prinsip beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dikala fitnah. Berikutnya barakallahu fikum, yang keempat. Yang pertama musyahadah, yang kedua mubasharah musyarah, yang ketiga musafaqah, yang keempat ialah muraqabah. Muraqabah, muraqabah itu ialah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita beribadah harus ditanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwasanya segenap amal-amal ibadah-ibadah seorang insan itu pasti diketahui, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muraqabah. Fungsi daripada muraqabah ini adalah supaya kita sebagai seorang insan selalu dan senantiasa di atas amal kebaikan dan tidak melenceng kepada amal keburukan. Kalau jika muraqabah itu tertanam dalam hati kita masing-masing, kita merasa mantap, merasa yakin dengan yakin-yakinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, maka tentu kita tidak mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang. Tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Tidak mungkin kita jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Tidak mungkin. Kenapa? Saya yakin Allah melihatnya, Allah mengawasi. Tidak mungkin pula kita bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermalas-malasan beramal soleh. Kenapa? Karena saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, mengawasi kita dalam muraqabah barakallahu fikum. Juga poin berikutnya yang mirip dengan ini ialah al-muhasabah. Muraqabah itu merupakan satu tingkatan dari ihsan, martabat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun yaraka fa inna fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah, kalau tidak maka engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah yang melihat kamu. Itu namanya muraqabah. Yang berikutnya ialah al-muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, mawas diri. Muhasabah itu dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang pertama ialah muhasabah qablal amal. Muhasabah introspeksi diri sebelum beramal. Dilihat perbuatan yang dia lakukan, ucapan yang hendak dia lafalkan, sifatnya ibadah atau tidak, diizinkan atau tidak, boleh atau tidak, halal atau haram, Cek dulu sebelum bertindak. Kita mau melaksanakan suatu amalan, muhasabah sebelum beramal. Sih, amalku ini sunnah, ya sunnah atau tidak, dinilai ibadah atau tidak, boleh atau tidak secara syariat. Cukup dan aman. Termasuk pula muhasabah sebelum beramal ialah muhasabah niat. Muhasabah introspeksi diri terkait dengan niat. Ketika dia ini, ketika dia memastikan amalnya itu amal yang boleh, amal yang sifatnya ibadah, diteruskan muhasabah niat. Dicek dulu niatnya. Aku mengamalkan ibadah ini niatnya ikhlas karena Allah ataukah ada tendensi-tendensi yang lain. Saya melaksanakan ketaatan ini lillahi ta'ala ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ataukah karena kepentingan-kepentingan dunia yang lain. Itu sebelum ta'ala. Tahapan yang kedua barakallahu fikum ialah al-muhasabah indal amal. Muhasabah introspeksi diri ketika kita beramal, yaitu muhasabah sunnah. Itu misalnya apa? Introspeksi diri. Apa kata cara kaifia amal saya ini di atas sunnahnya Rasulullah SAW sudah mencocoki bimbingan Rasulullah SAW atau kemudian muhasabah ba'dal amal, muhasabah introspeksi diri setelah beramal. Sudah sempurnakah amalan saya? Apakah belum? Apakah ada hal-hal yang merusak amal saya atau tidak? Ba'dal amal. Setelah beramal kamu evaluasi. Evaluasi. Apa ada peningkatan dalam beramal? Apakah tidak sudah sempurna atau tidak sudah bagus atau tidak? Evaluasi para ulama itu muhasabah. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Para ulama nanti terus mengevaluasi introspeksi diri terkait dengan amal-amal yang dia. Tujuan dia adalah supaya amal itu betul-betul sahih dengan niat yang ikhlas di hadapan Rasulullah SAW, sempurna, meningkat, berkualitas setiap harinya, setiap makannya. Barakallah. Ini muhim konsep muhasabah. Muhasabah itu barakallah muncul ketika ada sikap muraqabah. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncul bahasa sebelum, ketika, sedang, dan setelah sama. Baru kemudian barakallahu fikum prinsip yang berikutnya ialah al-muhafadzah. Al-muhafadzah. Muhafadzah itu ialah menjaga amalan yang telah dia lakukan. Terus dia jaga. Barakallahu fikum. Muhafadzah ini barakallahu fikum mirip dan selaras dengan pengertian istiqamah. Dia berupaya terus-menerus menjaga amalnya. Dia berupaya terus-menerus lurus dan istiqamah di atas amal-amal sholat yang telah dia kerjakan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah, dia berkata, Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sampaikanlah kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Satu ucapan ringkas singkat pada tentang masalah Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, kul amantu billah. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian tsummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tadi. Istiqomahlah kamu di atas iman dengan konsekuensi amal soleh tadi. Tsummastaqim, istiqomah. Barulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita semua para hukum sebuah sikap, sebuah tindakan yang kurang tepat dalam beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan amal ibadah kemudian meninggalkannya, tidak konsisten. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul layla fa taraka qiyamal layl. Dia dulu semangat sergap qiyamul layl, tapi setelah itu meninggalkan qiyamul layl. Artinya apa? Tidak istiqomah. La takun mithla fulan. Dulunya semangat ngaji, sekarang loyo. Dulunya semangat sedekah, sekarang tidak. Dulunya semangat baca Al-Quran, sekarang tidak. Dulunya semangat untuk mulai, sekarang tidak. Dulu semangat untuk puasa sunnah, sekarang tidak. La takun mithla fulan, jangan seperti itu. Itu perkara yang dicela oleh Islam, yang disukai oleh Rasulullah alaihi wa alihi wasallam, yang ada apa ya? Sasar. Istimrah utilitas. Katanya apa? Kontinuitas. Aneh di mana? Para ada kesinambungan. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan, "Ahabbul a'mal." Katanya nampak kata Rasulullah. "Ahabbul a'mal ila Allah azwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azwamuha, yang terus menerus rutin, wa in qalla, walaupun sedikit amalnya. Itu pula yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza 'amila syai'an asbatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mengamalkan suatu amalan, asbatahu, beliau teruskan. Itu namanya muhafazah wal istiqamah, istimrar terus menerus di atas amalan tersebut. Nah, juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang wah, Allah mengatakan namanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepada kamu keyakinan, yakni al-maut. Umat manusia dalam perkara muhafadzah ini, dalam perkara istiqomah di atas ibadah ini. Macam-macam. Macam-macam. Rasanya banyak. Ada di antara umat manusia ini, dari awal sampai terakhir, istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang paling bagus. Awalnya di atas ibadah, di atas sunnah, di atas amal, terus, terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Luar biasa. Ini yang pertama. Ada pula jenis yang kedua, tidak ada keistiqomahan dari awal sampai akhir. Dari mulai awal urusannya nggak ada ibadah kepada Allah, nggak ada semangat beramal soleh, nggak ada semangat taat kepada Allah, yang ada jelas kemungkaran-kemungkaran yang ada, dosa, maksiat, terus sampai mati. Yang paling jelek. Yang pertama ini husnul khatimah. Yang kedua ini suul khatimah. Yang pertama husnul bidaah. Yang kedua suul bidaah. Yang pertama bagus awalan, bagus akhiran. Yang kedua jelek awalan, jelek akhiran. Ada pula tipe yang ketiga. Bahwa husnul bidaah suul khatimah. Awalnya bagus, masya Allah. Awal-awal dulu ketika katanya orang mengingat masa lalu ya. Dulu yang namanya pulang itu kalau sudah datang waktunya taklim luar biasa semangat. Jarak sekian kilo, puluhan kilo, sepeda ontelan. Ya, pakai sepeda ontel semangat. Barakallah itu. Datang ke majelis ilmu. Duduk paling depan. Nulis, nyatat, dengarkan. Tapi sekarang iron. Awalnya bagus, akhirnya melenceng. Dulunya semangat beramal, semangat beribadah, semangat berketaatan kepada Allah, semangat berkebajikan-kebajikan yang ada. Awalnya setelah itu melenceng, tidak istiqomah. Sehingga jadi senang. Dulu begini, sekarang kok jadi begini. Dulu begitu, kok sekarang jadi begini. Allah ini orang yang sengsara. Sedah. Rugi. Tipe yang keempat ialah su'ul bida'ah husnul khatimah. Awalnya tidak bagus. Masa lalunya kelam, hitam, penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Entah mantan preman, entah mantan pemabuk, entah mantan penjudi, entah mantan ini, mantan itu, serta mantan PKP sebelumnya ini. Kemudian dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima hidayah dari Allah. Terbuka pintu hatinya. Dia tinggalkan masa lalunya. Dia buka lembaran yang baru. Dia tingkatkan, dia giatkan amal dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah. Terus beramal, beramal, beramal, beribadah, beribadah, beribadah. Terus dia jaga sampai akhir hayatnya. Su'ul bid'ah husnul khatimah. Ini orang yang beruntung yang selamat. Orang yang beruntung yang selamat dari Allah. Kata para ulama kita hanya ada empat jenis ini dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Tipe orang hanya empat. Ini semuanya para ulama sudah ada ketentuan takdirnya dari Allah Taala, maka kita sebagai umat manusia hanya diminta untuk berikhtiar diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, barakallahu alaih, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikatakan wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulaha ada seseorang yang dulunya beramal dengan amal-amalnya ahli jannah hingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta. Ternyata catatan takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahli nar, maka dia pun mati di atasnya, masuk ke neraka. Wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah fa yakhthu 'alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulah. Juga ada orang yang mengamalkan dengan amal ahli nar, dunia sudah hitam kelam, gelap kehidupannya, sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali hasta. Ternyata catatan takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan dengan amalnya ahli jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diambil empat kelas dikasih. Maka masing-masing kita para pelakum nanti akan menjadi satu dari empat jenis. Sekarang antum ini sudah di atas perkara yang bagus, di atas ilmu, di atas amal, di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah ibadah. Tinggal satu poin yang antum harus pertahankan baik-baik, yaitu al-muhafadzah wal-istiqamah. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik ini, istiqamah kamu, tegar kamu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan husnul khatimah. Jangan menjadi kembang sejarah. Gitu ya. Semangat, masya Allah, taat, amal ibadah, luar biasa. Ternyata tidak ada keistiqomahan, sehingga menjadi pembicaraan banyak pihak di kemudian hari. Contoh kasus korban-korban keganasan. Barulah dulu si fulan, masya Allah. Sekarang Allah Musta. Dulu si fulan luar biasa. Saya ini ngerti sunnah dari dia. Saya belajar sunnah baru kemarin. Beliau sudah melarang gue di dunia berjalan sunnah. Dulu, masya Allah, sekarang Allah memutar kembang besar. Jangan istiqomah di atas ibadah ini. Pelihara baik-baik ibadah ini. Tegar di atasnya. Baru ini prinsip. Istiqomah wal muhafadzah. Barakallahu fikum. Total semuanya berapa? Al-mujahadah, al-mubadarah wal musarahah, al-musafaqah, al-muraqabah, al-muhasabah, al-muhafadzah wal istiqomah. Barakallahu fikum. Ini ibadah, konsep dalam perkara ibadah kepada Allah Taala. Tentu semua ini harus dengan keikhlasan dan di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enam konsep ini barakallahu, itu terkait dengan kita pribadi. Ibadah-ibadah yang sifatnya lazimah, yang lazimah itu ibadah-ibadah yang lazim yang hanya untuk kita. Di sana barakallahu fikum ada yang namanya ibadah-ibadah muta'addiyah, ibadah-ibadah yang melibatkan pihak lain, membutuhkan pihak lain, yang sifatnya jama'i, yang sifatnya melibatkan banyak orang. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ukhuwah islamiyah, dan sekian banyak yang lainnya. Yang ini karena Rasulullah juga membutuhkan konsep. Paham yang maksud? Jadi mulai awal sampai terakhir tadi istighfar, 6 poin yang saya bawakan itu terkait ubudiyah kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan kita. Di sana ada ibadah-ibadah lain yang melibatkan banyak pihak. Maka tatkala melibatkan banyak pihak, banyak orang-orang yang terlibat dalam aktivitas sebuah ibadah, dibutuhkan konsep yang berikutnya. Barang-barang. Konsep itu globalnya ialah kebersamaan. Artinya kebersamaan. Bahasanya ijtima' wal ittila'. Ijtima' wal ittila'. Kebersamaan. Bersama-sama fisiknya, bersama-sama hatinya. Seia sekata sehati. Berarti bahasanya sehati dan yang begitu ya Pak ya. Barakallah itu. Nah ya. Itu namanya kebersamaan. Jadi gak ketok bareng-bareng hatinya kelahi. Tidak. Hatinya satu. Wujud fisiknya bersama-sama satu. Kebersamaan. Untuk mewujudkan yang namanya kebersamaan ini, banyak konsepnya. Kalau tadi 6, sekarang tak kasih 5. Tidak apa ya? Lima perkara. Yang pertama ialah at-tahabbub fillah. Untuk mewujudkan kebersamaan supaya sebuah ibadah yang sifatnya jama'i tadi yang melibatkan banyak orang terlaksana secara bersama-sama membutuhkan yang namanya tahadud fillah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baru ini yang disebut dengan ikhlas, al-hubbu fillah wal-dhughru fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-wala wal-farah lillah. Loyalitas kepada seseorang karena Allah. Membenci, memusuhi orang karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Karena Allah. Cinta karena Allah itu barakallahu fikum. Kalau kecintaan itu didasari di atas Islam, di atas sunnah, di atas iman, di atas amal soleh. Kita cinta kepada si fulan karena dia orang yang soleh, karena dia orang yang taat, karena dia ahli ibadah, di atas sunnah. Bagaimana itu? Sebenarnya lillah. Kita berikan loyalitas kita kepadanya. Kita tidak suka sama si fulan, benci sama si fulan, karena dia di atas kemaksiatan, di atas kemungkaran, di atas penyimpangan, tidak di atas sunnah. Dengan hubbu fillah wal bughdhu fillah. Harus dibangun di atas prinsip ini, kebersamaan itu. Karena Allah semata, bukan karena fulan, bukan karena alam. Bukan karena ma'had fulan, bukan karena ma'had alam. Bukan karena majlis ta'lim fulan, majlis ta'lim alam. Bukan karena pengaku dakwah fulan, pengaku dakwah alam. Bukan karena ustaz fulan, peralam. Bukan. Lillah Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep satu ini, para ulama itu, di zaman sekarang ini, sedang mengalami krisis. Krisis bukan krisis moneter, tapi krisis cinta karena Allah. Di zaman sekarang ini orang-orang itu merata-rata kaum muslimin terjangkiti penyakit asobia, fanatisme. Bukan karena Allah cintanya, tapi cinta kepada seseorang karena kedaerah, karena apa namanya teman profesi, karena satu pesantren, karena satu masjid, karena satu lembaga, karena satu masjid, karena yang lainnya, bukan karena Allah. Memberikan loyalitas kepada seseorang bukan karena Allah. Memberikan kebencian kepada orang bukan karena Allah, tapi karena tendensi tendensi tersebut. Ini merusak kebersamaan, merusak bersama, merusak ukhuwah, merusak persatuan. Para ulama, maka perlu ada at-tahafud fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, ketika Rasul menyebutkan nanti di yaumul qiyamah ada 7 golongan orang yang diberi naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya nanti di yaumul qiyamah. Satu di antaranya wa rasulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencinta karena Allah, kumpul bersama-sama karena Allah, berpisah karena Allah. Prinsip konsep dasar menjalankan sebuah amaliyah, jangan kebersamaan. Tahabbub fillah, saling cinta karena Allah. Al-wala wal-barak lillah, cinta benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ber yang ke dua. Singkat-singkat saja, pada dahulu itu jangan panjang-panjang. Singkat-singkat gitu ya. Tapi jelas. Yang kedua, dibutuhkan yang namanya ta'awun. At-ta'awun, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling gotong royong. Ini konsep penting. Kenapa? Dikarenakan sifatnya bukan pribadi kita, tapi sudah melibatkan banyak orang, amal ibadah yang sifatnya jama'i, banyak pihak. Maka satu sama lain harus saling membantu, saling gotong royong, saling bahu membahu, saling mengisi, saling menguatkan. Ta'awun namanya, tapi ta'awun alal diri wal taqwa, berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan di atas permusuhan dan dosa. Wa ta'awanu alal diri wal taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian bertolong-bahu, tolong-tolong, tolong-tolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan kamu jangan bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Contoh dakwah amal zaman melibatkan banyak ustaz, banyak da'i, banyak ikhwah, banyak pengabu dakwah dan segala macamnya. Sekarang internasional, bukan sekali orang salam, internasional barakallahu fikum, melibatkan banyak pihak, pada satu sama lain ta'awun dalam perkara dakwah ini. Yang ini ta'awun dengan ilmunya, ngasih ilmu. Yang ini ta'awun dengan hartanya, punya harta, ngasih harta. Yang ini ta'awun dengan ide-idenya, usulan-usulan, masukan-masukan yang cemerlang yang membangun, ngasih ide-ide yang ada. Yang ini ta'awun dengan fisik, dengan badannya. Jadi mana? Ilmu gak dulu, ilmu gak punya, idenya buntu, gak cemerlang, ada segala macamnya. Harta ya kere, fisik, bantu membantu, membuka apa? Dikit marah, alhamdulillah. Ngecek, bismillah. Laser, ayolah. Kecek lagi, bismillah. Ta'awun namanya. Itu namanya ta'awun ala diri ta'awun. Yang mampu dengan semuanya, semuanya. Ilmu, kasih ilmu. Harta, kasih harta. Ide, kasih ide. Fisik, kasih fisik. Semuanya. Ala diri wa taqwa. Itu satu komplek. Dengan komplek yang lain, dengan komunitas yang lain, dengan teman-teman yang lain, jika kalian tahu, para pengikut ikhwan yang ada di sini tahu dengan yang di sana, ustaz yang di sini tahu dengan di sana, skalanya internasional, bukan orang salam, internasional, tahu alam, diri wa taqwa. Tidak mungkin para pengikut contoh kasus dakwah tadi, tidak mungkin dakwah itu dijalankan oleh satu orang. Dipikir dewe, dipikir sendiri satu orang. Wah, pecah. Para kuasa pun yang mikir orang banyak aja pecah kepalanya. Umur masih muda, uban sudah banyak. Kata-kata itu. Dakwah ini jangan dikira sempit, luas. Problematika umat, masalah, masalah umat, fitnah, fitnah yang melanda, yang hadang, yang dunia bergelombang, masalah-masalah intern, masalah ekstern, masalah pendanaan, masalah ini, semuanya dipikir takdir sama Raja. Butuh tahu dengan semua pihak al-diri wa taqwa. Tahu dengan ta'awun al-diri wa taqwa. Yang ketiga ialah butuh yang namanya tasyawur. Ini semuanya pakai kuatan ta'awun ya. Ta'awun. Tadi apa tadi? Tahatub filah. Yang ini ta'awun al-diri wa taqwa. Yang ini tasawur. Tahu tasawur? Bermusyawarah, saling bermusyawarah, saling koordinasi. Ini merupakan sifatnya kaum ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surah Syura, ketika sifat orang yang beriman, Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Dan semua urusannya orang-orang beriman syura bainahum, musyawarah yang mana mereka tidak melakukan diri-diri, tidak dalam diri-diri, tapi musyawarah, koordinasi, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, para pelaku itu supaya semakin solid, semakin kuat para pelaku itu. Tidak ada celah untuk keranggangan, tidak ada celah untuk perpecahan, tidak ada celah untuk perselisihan. Tahu, tahu. Ini pun perintah Allah Subhanahu wa Taala langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan firman-Nya, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'alaihi. Di Al-Imran. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajak para sahabatku bermusyawarah. Kalau kamu sudah berazam, maka tawakal kepada Allah. Ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua langkah-langkah beliau itu semuanya didukung oleh wahyu. Ya, oleh dakwah yang beliau sampaikan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukungnya. Memberikan wahyu-wahyu yang menguatkannya, yang membenarkannya. Secara teori gak butuh musyawarah kalian. Gak butuh musyawarahnya para sahabat. Cukup dengan wahyu dari Allah Taala langsung kepada beliau, Allah Alaihi Wasallam, cukup untuk mengemban dakwah yang berat. Wahyu yang langsung dari Allah, kurang apa? Namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya Alaihi Wasallam untuk mengajak para sahabatnya bermusyawarah, untuk mengajari umat yang namanya dakwah. Yang namanya perkara jamaah ini tidak mungkin dipikir sendiri, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama dengan musyawarah, dengan koordinasi, saling ta'awun, saling memahami. Apalagi orang yang kaya kita ini nabi, bukan rasul, bukan alim, bukan syekh, bukan ustaz yang baru kemarin. Kalau ada tingkatan keutamaan gitu, barulah. Artinya siapa? Mendalami Allah lebih lagi barulah. Tidak mungkin dipikir sendiri, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Semuanya harus menggunakan musyawarah. Dan yang diajak musyawarah ialah kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti. Semuanya bisa mendudukkan permasalahan pada tempatnya masing-masing. Tasyawur. Itu untuk kebersamaan. Nah, bisa membayangkan para pelakum sebuah dakwah, tidak ada ta'awun, tidak ada sahur, melaku diri-diri. Pokoknya saya mengadakan kajian sekarang. Salah. Yang lainnya, karepmu. Aku juga mengadakan kajian sekarang. Nilainya. Saya ngurus sendiri mana? Saya juga mengadakan kajian juga. Ini sih mesti mengisi mengisi soal itu. Ini dia ini. Iki kajet yang ini apa yang gitu apa yang gitu. Itu okey. Secara penampilan bahasanya kurang manis, kurang sedap dipandang. Ya, nah, ya. Secara syar'inya tidak syar'i, tidak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Taala yang disampaikan kepada Rasulnya Alaihissalam. Ada apa susahnya bermusyawarah? Apa musyawarahnya? Apa susahnya bertahun? Kila bolehlah. Baiklah. Jadi ada pertanyaan itu, karena semuanya kembali pada pertama tadi, ta'abbud fillah tadi, kecintaan karena Allah Subhanahu wa Taala. Kalau yang terpatri pada jiwa kita itu cintanya karena Allah di atas Islam, di atas sunnah, di atas ketaatan, enak, ta'awunnya gampang, musyawarahnya gampang. Tetapi kalau sudah ta'abbudnya, saling cintanya itu karena sebuah misi tertentu, visi tertentu, tendensi tertentu, kepentingan tertentu, yang namanya ta'awun alat, yang namanya tasyawur susah. Barakallahu. Yang keempat, yang keempat, Masya Allah. Yang keempat itu adalah at-tanasuh lillah, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa Taala. Tanasuh lillah, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa Taala. Saling memberikan masukan-masukan, teguran-teguran yang baik, yang membangun bila kita karena Allah Subhanahu wa Taala, nasihatan dalam bentuk nasihat. Yang harus kita lakukan untuk kita yang mengampu sebuah amal jahili itu manusia, tidak ada malaikatnya, semuanya manusia. Yang manusia tempatnya salah, tempatnya Allah. Kembangnya lupa ya. Setinggi apapun ilmu kita, sekuat apapun ta'awun kita, sesolid apapun koordinasi musyawarah kita, yang namanya manusia pasti ada celahnya, celahnya, cacatnya, kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya pasti. Ini semuanya perlu ditutup, dihilangkan, diluruskan dengan tanasuh billah, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa Taala. Karena Allah nasihat membangun, nasihat membaik. Rasulullah mengatakan dalam hadis, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitab sucinya, untuk penguasa-penguasa kaum muslimin, juga nasihat untuk semua kaum muslimin. Katanya Jarir bin Abdullah al-Bajri radhiyallahu anhu wa arda, rawahu Muslim. Fayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sami wa ta'ah wa nushi li kulli. Saya membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan menaati para penguasa, juga menasihati semua kaum muslimin. Perlu tegur sapa, perlu kritikan yang membangun. Satu kamaran harus legowo, lapang dada, menerima masukan-masukan pihak yang lain dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik untuk membangun. Tanasuh, tanasuh, an-nasihatillah. Dan yang ke lima, Masya Allah. Dan yang kelima, barakallahu fikum, ialah at-tazawur fillah. Tazawur billah, tazawur itu ikhwan, saling menziarahi, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa Taala, mengunjungi, menziarahi saudara kita si fulan karena Allah, dikarenakan dia orang yang saleh, orang yang bagus akidahnya, bagus ibadahnya, yang taat ibadah kepada Allah di atas sunnah. Tazawur billah, ziarah buat seseorang bukan karena A, bukan karena B, bukan karena tendensi ini, tendensi itu, tujuan ini, tujuan itu, betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kebersamaan. Tazawwud billah, saling ziarah, saling menyenangi, saling berhubungan, saling nilkul dan segala macamnya, sehingga hati semakin menyatu, musyawarah semakin jalan, ta'awun juga semakin kokoh, cinta karena Allah pun juga jalan. Tazawur dulu, ziarah dengan fisik, ziarah dengan telepon, yang penting ada hubungan. Itu merupakan amal yang sangat besar yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Inna rajulan zara aqallahu fi qaryah." Dulu ada seorang laki-laki menziarahi saudara dia di sebuah desa. Fa'arqadallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus seorang malaikat untuk membutuhi dia. Falamma ata alaihi, ketika sang malaikat tadi mendatangi laki-laki tersebut, qala, dia bertanya, "Aina turid?" Wahai fulan, kamu mau kemana? Dikatakan, "Uridu akan misi hadiril qaryah." Aku ingin berjumpa dengan saudaraku di desa ini. Bukan karena apa? Saudara sama Allah. Ditanyakan sama-sama malaikat, "Hal laka min ni'matin darubuha alaih?" Apakah kamu memiliki kenikmatan-kenikmatan, kepentingan-kepentingan, hajat-hajat yang mereka tunaikan daripadanya? Nanti utang atau apa gitu. Dikatakan, "La, tidak. Ghaira anni yuhibbu billah." Tidak ada niatan apapun, hanya saja aku ini sangat cinta dia karena Allah. Cinta dia karena Allah. Ikhlas lillah wa fillah ziarahnya. Kata sama malaikat, "Inni Rasulullah ilaika," sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, "di anna Allah qad ahabbaka kama ahabbaka fi." Untuk menyampaikan kepada kamu, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudara kamu karena Allah. Mendapatkan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, amal yang sangat besar. Tidak semua orang dicintai oleh Allah. Kalau mengaku cinta, semua orang mengaku cinta kepada Allah. Tapi mendapatkan anugerah cinta dari Allah, Allah yang mencintai kita, tidak semua orang, tidak semua orang. Ini lima prinsip: tahabbub, ta'awun, tasyawur, tanasuh, tazawur. Ya pertama maknanya sekarang lima. Formatnya 6-5. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan kalau 6 itu rukun iman, kalau 5 rukun Islam, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Dengan prinsip-prinsip, konsep-konsep semacam ini para ulama, dan betul-betul diwujudkan oleh para muslim dalam kesehariannya, masya Allah, itu muslim 24 jam sibuk. Sibuk apa? Sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadinya. Tersibukkan dengan ibadah kepada Allah, mujahadah, mubadarah wa musara'ah, musafaqah, muraqabah, muhasabah, dan macam-macam tadi. Menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, lupa dengan segala-galanya. Yang dibenak dia ibadah, amal, ketaatan, ibadah, amal, ketaatan, dan seterusnya. Sibuk 24 jam mungkin kurang. CBC, antum jangan bayangkan yang namanya ibadah itu cuma sholat. Tidak. Antum sudah paham kan sebenarnya ya? Ibadah itu kan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik ucapan atau perbuatan, lahir atau batin. Tidak paham kan? Makanya tidak disampaikan dari awal. Langsung tersibukkan kamu dengan ibadah, dengan seluas makna ibadah tersebut. Sibuk dengan mujahadah, sibuk dengan mubadarah wal musara'ah, sibuk dengan yang namanya musabaqah bil ibadah, sibuk dengan yang namanya muraqabah wa muhasabah wa muhafadhah wal istiqamah. Enggak bakal sempat mikirin fitnah. tidak bakal sempat mikiri perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Sibuk kerjaannya banyak. Apalagi sibuk mencipta orang, apalagi sibuk menghulimi orang, apalagi sibuk menjadi orang lain, tambah tak sempat berjaya. Jika dengan prinsip dia lebih giat ibadah kepada Allah, tidak boleh sekuat tenaga satu dalam maksiatan atau kemungkaran-kemungkaran